manis, lai lai lai, anak penjual soto, pedagang kaki lima, aduhai, genit sekali, membuat jantung ada kedipedu setiap hari. Lewat rumahku ku teguh kejebur kali. Mas, mas, tolongin dong. Aduh, Mariam Soto, maafkan aku, aku tegur engkau karena hatiku rindu. Oh, Mariam, sumpah mati. Maria, sungguh mati, aku cinta pada diri. Janganlah engkau, Maria, berkata begitu. Cintaku ini seguri soto mu ini.